Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa lan tajid waliya murshida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang tertinggi bagi kita. Oleh karena itu marilah kita selalu senantiasa memeliharanya, yaitu kenikmatan iman. Dikarenakan seseorang tidaklah akan berarti kehidupannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalaulah tidak memiliki kenikmatan ini, baik berwujud apa yang mereka lakukan dari sebuah perbuatan yang mereka setiap harinya tidak berhenti menggilas dengan waktu sampai memenuhi ajal umur yang sudah Allah tentukan, tidaklah akan berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ada kenikmatan iman tersebut. Namun kebanyakan manusia lupa akan wujud kenikmatan ini, sehingga mereka kalaulah memiliki kenikmatan materi, dia akan selalu bermimpi dan tidak akan pernah tidur untuk merawatnya. Baik itu kesehatan badan, maka dia pagi seperti ini sudah jalan-jalan untuk merawat badannya. Demikian pula habis itu membersihkan rumahnya, mengepel, mencuci pakaian, mobil dicuci, semua bentuk kenikmatan materi mereka berpikir selalu ingin memeliharanya. Namun siapakah yang mau berpikir memelihara kenikmatan iman? Inilah bukti kondisi umat terlelap dan terlalai terhadap kenikmatan materi, tidak berpikir kepada kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan iman dan hidayah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini, para pemirsa radio edisi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kecintaannya adalah mereka orang-orang yang bersabar dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wasbir nafsaka, maka bersabarlah diri kamu Muhammad. Rasulullah disuruh sabar terhadap apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama orang-orang yang menyeru Rabb kamu bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan petang hari. Rasulullah suruh sabar, bagaimana dengan umatnya? Rasulullah ma taqaddama min dambi, sudah diampuni dosa-dosanya, masih disuruh bersabar bersama para penyeru-penyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Lah umatnya yang mana? Alhamdulillah, posisi seperti ini, inilah yang selalu diciptakan Rasulullah SAW di antara para sahabat dulu. Alhamdulillah, kita dalam posisi tersebut. Pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebarokahannya di antara memberikan pemahaman apa yang nanti kita sampaikan. Tidaklah ada kenikmatan yang tertinggi dari seluruh kenikmatan yang kita miliki kecuali pemahaman din. Waman utiya hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, hikmah itu apa? Qala Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Siapa itu Qatadah? Qatadah itu adalah tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufassir yang terpintar dari sahabat nomor 2 ada yang mengatakan nomor pertama. Tapi wallahu taala alam, yang pertama adalah Ibnu Abbas dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Ibnu Abbas menjadikan ulama mufassir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Qatadah bin Da'amah As-Sadusi mengatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yu'til hikmata, barang siapa yang diberi pemahaman din faqad utiya khairan katsira, maka manusia telah diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi kenikmatan apa? Tidak ada kenikmatan materi kecuali kenikmatan faham terhadap din. Pada kesempatan ini kami berbagi untuk hadir dengan memudahkan bagi kaum muslimin memahami metode Al-Quran ini. Semoga kita faham benar apa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah manusia berkata kecuali punya maksud dari perkataannya. Bagaimana kalau manusia berkata tidak bisa, tidak memiliki maksud dari perkataannya, berarti dia gila dong dari ucapannya. Lalu lantas kalau kita membaca Al-Quran tidak paham maksud daripada bacaan itu, lalu lantas apa bacaannya Allah tadi? Mari kita paham, kita pahami ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk kehidupan kita. Tidaklah akan pernah kita mendapatkan petunjuk kecuali kita akan memahami ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya kenalkan pada kesempatan ini dari nama dulu. Nama ini adalah penggalan dari ayat surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qassam wa huwa syahid. Al-qassam wa huwa syahid. Dari penggalan ayat itu al-qa. Sama al-qa itu melempar, berarti ada bacaan. Bacaan kalaulah ada imam, berarti imam melempar bacaan kepada makmum. Al-qa. As-sama mendengar. Berarti setelah imam membaca, melempar kepada makmum, makmum mendengar. Tidak sebagaimana tadi saya membaca, bapak mendengar. Oke? Lalu, wa huwa syahid. Lalu dia menyaksikan apa yang tadi Allah katakan dengan kenyataan hujan turun dan yang lainnya. Contohnya, alam taro, saya lempar ayat ini, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'am. Saya lempar kepada bapak ayat ini, bapak mendengar. Alam taro annallaha anzala minas sama'. Lalu artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah telah menurunkan hujan, ternyata ada hujan dan Anda menyaksikan. Saya difahami? Berarti al-qassam wa huwa syahid. Marilah kita dengan metode ini kami tunjukkan, semoga bapak-bapak sekalian mendapatkan kedalaman kenikmatan metode ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan tambahnya keimanan dan menjadikan Al-Quran rabi'a qulubina. Al-Quran menjadi Al-Quran musim semi bagi hati kita, menjadikan linangan air mata ketika membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah target di antara metodologi ini. Oke, saya langsung kepada penerapan metodologi ini. Bisa dilihat dalam slide infokusnya. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, melalui ayat ini saya lempar kepada bapak supaya bapak mendengar. Saya lempar al-qa. Sam, habis itu menyaksikan di layar ini. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra. Dan dia Allah telah menundukkan lautan. Bukankah gambar laut tunduk? Bisa dipahami? Al-qassam wa huwa syahid. Bapak kalau enggak percaya gambar ini, oke, ke pantai. Anda akan melihatnya. Bisa dipahami? Oke. Al-qassam wa huwa syahid. Alhamdulillah, dengan pemahaman ini untuk memudahkan kita semua. Demikian judul ayat ini kalau kita simpulkan adalah manfaat laut ditundukkan. Pertama, manfaatnya apa? Allah mengatakan litakulu minhu lahman toriya, agar kalian semua minhu dari ditundukkannya laut takulu makan lahman toriya, makan daging segar. Berarti bapak di sini makan daging segar, memahaminya ada makan ikan tongkol bakar atau tenggiri atau yang lainnya. Hanya cuman kalau dengan makna ini berarti hanya cuman makan. Bapak sekalian, ibu-ibu, para pemirsa radio edisi yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bapak mendengar bacaan seorang imam, maka bapak dengan bacaannya yang cukup indah menjadikan terenyuhnya hati lalu melelehkan air mata. Tapi jangan sampai melelehkan matanya dikarenakan merenungi nasibnya. Jangan. Ini faktor karena paham terhadap apa yang dibaca oleh imam, ataupun terbawa terbuai dengan kenikmatan bacaan itu, akhirnya belinang pula air matanya, menunjukkan betapa indahnya Al-Quran apabila dibaca, memberikan ketenangan bagi kami. Subhanallah, Al-Quran ini baru tak ibaratnya bapak melihat laut. Begitu indahnya laut dengan hamparan air yang tenang. Tapi kalau bapak menyelam sedikit, tidak lebih indah daripada bentangan air tadi. Demikian pula metode ini, kalaulah bapak melihat hanya sebuah luarnya saja, litakulu minhum lahman toriya, agar kalian minhu dari ditundukannya laut kamu bisa makan daging segar. Berarti bapak dari metode, dari terjemahan ini hanya makan ikan. Tetapi mari saya ajak ke dalam lautan. Bagaimana di dalam dalamnya terjemahan ini? Oke, inilah dalamnya tadi. Berarti bapak saya ajak ke menyelam sedikit di dalam laut. Maka ternyata daging segar itu akan juga bisa muncul pabrik sarden. Maka bisa diolah berbagai macam bentuk kenikmatan yang manusia ingin apa. Nah, sehingga di sini ada sentuhan yang hidup. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkan laut, maka tidak akan pernah ada ikan di pasar. Lalu harga tempe akan melambung tinggi. Harga lauk-lauk semua akan melambung tinggi dikarenakan tidak ada laut tunduk. Inilah efek daripada laut tidak ditundukkan. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke, ini adalah manfaat yang pertama. Yang kedua, wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha, dan kalian mengeluarkan minhu dari laut ditundukkan khilyatan perhiasan, talbasunaha kalian pakai semua. Oke, berarti apa? Adanya mutiara dan tirai-tirai dari hewan-hewan laut. Keong-keongnya dan yang lainnya. Berarti ibu kalau pakai mutiara langsung ingat, subhanallah, saya ingat metode Al-Qasas dengan ayat An-Nahl 14, saya bisa pakai mutiara ini. Inilah Al-Quran menyentuh hati. Kalau bapak jalan-jalan ke rumah, ke perumahan, ada banyak perhiasan-perhiasan dari hewan-hewan laut, Anda teringat ayat ini. Itulah sayang saya mau. Jadi supaya Al-Quran hidup dalam hati. Tidak sebagaimana Umar ketika jalan-jalan dengan para sahabat, lalu melihat gundukan sampah, Umar melihatnya lalu menangis. Ma baru kata beki, ya Umar, kenapa engkau menangis ya Umar? Tidaklah engkau tahu terhadap apa yang saya pahami. Inilah sampah adalah dunia yang diperebutkan manusia dengan tumpah darah. Kami mau hadir dengan itu. Bapak apa yang ia ketika makan ikan tongkol bakar lalu ingat surat ini, ayat ini. Subhanallah, Al-Quran hidup di tengah kehidupan manusia. Inilah metode Al-Qasam. kami mau Bapak hidup dengan Al-Quran. Tidak sebagaimana apa yang kami rasakan, nanti Bapak saya tunjukkan, kau melihat manusia-manusia akan bisa menangis. Kenapa kok bisa menangis? Contohnya, kalau kita membaca Al-Quran, Allah mengatakan, ayah sabul insanu ayyut suraka sudah, alam yakun nutfatan min maniyyi yumna, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Allah menciptakan manusia itu berpasangan, yaitu laki dan perempuan. Ketika kami kembali dari pengajian, kok melihat namanya waria? Nah, ini makhluk yang mana? Kita hidup bersama Al-Quran. Ketika Al-Quran kita pahami, Allah mengatakan laki dan perempuan, makhluknya ini yang mana? Inilah kita hidup bersama Quran. Kacamatakan Al-Quran dalam kehidupan. Ketika melihat kondisi umat seperti ini, lalu umat ini kayak umat apa? Tidaklah ada kaum di dalam seluruh cerita Al-Quran ada namanya waria di Quran ini. Kalaulah Al-Quran belum tutup, maka nama waria itu akan termasuk pendusta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Berikanlah kami ampunan, ya Rabb. Mereka tidak tunduk terhadap lisan-lisan. Ucapan-ucapan Allah. Inilah kondisi umat. Bisa dipahami, Bapak-bapak sekalian? Inilah metode Al-Qasar. Kami mau hadir dengan menghidupkan hati manusia. Masuklah Al-Quran dalam hati manusia, menjadikan hidup dengan bersamanya. Kemudian yang ketiga. Wataral fulka mawakhirafi, dan bahtera kamu lihat mawakhirafi, berlabuh di atasnya. Jangan diterjemahkan di dalamnya, karena orang Indonesia kebanyakan arti fi adalah di dalam. Lah kalau diartikan di dalam, kapal tenggelam semua, Pak. Ya, fi ada berarti di atas. Ya, kita tidak pembahasannya di sini tentang bahasa Arab, maka kami tidak menerangkan jauh panjang. Tayyib, sekarang watarul fulka mawakhir fi, dan kamu melihat bahtera berlabuh di atasnya. Saya klik. Subhanallah. Kalaulah tidak ada laut ditundukkan, maka tidak pernah akan ada namanya barang dari Jawa bisa masuk ke sini. Lalu bagaimana perekonomian Balikpapan? Mau pakai pesawat terbang, berapa banyak pesawat terbangnya? Bapak gak akan bisa naik yang lain, itu untuk pengiriman barang saja. Jadi berapa harganya? Bisa melambung tinggi. Lalu tidak bisa pergi ke Sulawesi naik kapal dan yang lain-lain. Tidak bisa mancing dan yang lain. Insya Allah bisa dipahami. Inilah kita hadir dengan kedalaman pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan, walitabtaghu min fadlihi, dan kalian bisa mengambil atau memanfaat fadilah dari laut ditundukkan atau dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya air laut bisa menjadi garam. Ada rumput laut menjadi pabrik agar-agar. Makanya ada jelly di tangan anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat Al-Quran ini. Mari kita lihat ayat ini. Apa ending akhirnya? Semua laut ditundukkan, menjadikan kemaslahatan kehidupan bagi manusia. Tapi ayat ini terakhirnya untuk apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Berarti endingnya apa, Pak? Bersyukur. Jangan syukuran saja, anaknya giginya lepas, syukuran. Tumbuh gigi, syukuran. Bisa jalan, syukuran. Bisa merangkak, syukuran. Bisa potong tangan, potong kuku, syukuran. Subhanallah. Syariat yang mana ini? Bersyukur adalah tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya klik di antaranya, inilah kesimpulan. Tujuan kenikmatan tersebut adalah bersyukur. Kauniyah penciptaan alam berupa ditundukkannya laut untuk bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ending daripada laut ditundukkan, menjadikan banyak faktor kemaslahatan bagi manusia. Namun saya mau tanya, kalaulah tadi Bapak melihat dalam gambar tadi ada orang mancing mencari ikan, lalu di belakangnya ada anjing laut makan ikan, cari ikan. Kalau manusianya enggak bersyukur, apa bedanya anjing laut dengan manusianya? Masya Allah. Mungkin ada yang mengatakan, sama saja Ustaz. Mungkin ada yang mengatakan, masih, oh beda, manusia, manusia punya akal. Oh mungkin ada yang mengatakan, mending anjing lautnya, lebih baik anjing lautnya. Semua jawaban itu adalah akan terjawab dengan lebih baik anjing lautnya. Kok bisa begitu? Saya mau tanya lagi, apakah anjing laut pernah diturunkan Al-Quran kepadanya? Enggak pernah. Kalau manusianya diturunkan ayat ini enggak kepada manusia? Iya. Berarti mending mana? Lebih baik mana? Anjing laut apa manusianya? Lebih baik anjing laut. Allah Subhanahu mengatakan ulaika kal an'am. Manusia seperti itu adalah seperti binatang. Bal hum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Demikian pula Allah menguatkan juga, innalladzina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul an'am wan-naru maswal lahum. Sesungguhnya orang kafir bersenang-senang, kehidupannya bersenang-senang. Taquluna, makan-makan saja sebagaimana kal an'am, seperti binatang. Balhu innalladzina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul an'am wan-naru maswal lahum, dan neraka tempat kembalinya. Bisa difahami semua? Masya Allah. Berarti Bapak, satu ayat ini kalau ke laut melihat nelayan-nelayan waktunya azan tidak sholat, tidak tunduk terhadap Allah, berarti Bapak melihat apa? Subhanallah. Inilah metode Al-Qasas. Bapak saya berikan basiroh, pemahaman yang luar biasa sebagai zoom untuk melihat kondisi umat akhir zaman. Alhamdulillah, semoga metode ini menjadikan hidup di tengah kita semua. Harapan kami menjadikan hati kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah radio SFM yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ini kepada kita semua, menjadikan kita tidaklah ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu itu menambah ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya tunjukkan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu, saya lempar ayat ini. Oke, maaf tadi saya mau tanya terlebih dahulu. Mungkin ada orang jual ikan di pasar, jual ikan. Lalu saya tanya, lebih baik mana ikan sama orangnya? Kalau tidak bersyukur, maka akan lebih baik ikan. Iya. Bapak sekarang ini duduk di sini, ibu-ibu duduk di sini. Subhanallah. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh wal hitanu fil hatta hitanu fil bahr. Ini lihat hadis ini. Orang yang bermajelis ilmu di hadapan Allah, mencari ilmunya Allah, dimintakan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang di semua samudra memintakan ampun kepada kita semua. Saya mau tanya, manusia yang di rumah memintakan ampun kita enggak? Atau yang jual ikan? Nah, inilah wujud bagaimana makhluk-makhluk itu juga mempunyai ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia, mereka akan lalai kebanyakan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mari, itu sebagai tambahan perenungan daripada satu ayat tadi. Demikian pula mari kita hadir dalam surat An-Nur 45. Saya akan lempar Al-Qa. Wallahu khalaqu kulla dabatin mimma. Dan Allah telah menciptakan kulla dabah, hewan melata. Hewan melata atau jenis hewan, mimma, dari air. Oke, kita lanjutkan. Faminhum mayyamshi ala batnihi. Di antara hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya. Saya klik. Subhanallah. Dari air bisa menjadikan makhluk yang seperti ini. Kita lanjutkan. Wa minhum may yamshi ala rijlaini. Dan ada hewan yang berjalan dengan dua kaki. Saya klik. Oke, okay, insyaallah mudah difahami. Wa minhum may yamshi ala arba, dan di antara hewan itu ada berjalan dengan empat kaki. Subhanallah ya Rabb. Lalu yakhluqu ma yasha. Yakhluqu, Allah telah menciptakannya, ma yasha, dengan kehendak. Apa yang ia kendaki? Mau 200 ribu kaki, mau 8 kaki, Allah mampu itu semua. Makanya orang Indonesia juga mengatakan kaki 1000. Kalaulah dihitung tidak ada 1000. Saya klik. Subhanallah. Allah. Inilah, mari kita berpikir dengan metodologi ini. Hidup, ya, akan hidup. Hati kita semoga hidup. Kami hadir mau menjadikan Al-Quran hidup dalam hati manusia. Kemudian kita lihat ayat ini indahnya. Indahnya ayat ini Allah menunjukkan akhirnya menunjukkan sifatnya Allah. Ini makhluknya. Ini penciptaannya. Berarti begini, penciptaan makhluk menunjukkan sifat pencipta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya mampu. Itu aku buat air, tuh lihat manusia, makhluknya bisa berjalan begini-begini. Berarti menunjukkan sifat daripada pencipta. Bisa dipahami insyaallah? Saya klik. Begitu. Ya. Subhanallah. Kok aneh, Allah disamakan sifatnya dengan perapatan diberi kembang. Perapatan bisa apa? Ada orang memuliakan perapatan karena bisa memberi barokah, diberilah kembang. Apakah perapatan bisa membuat seperti ini? Atau disamakan dengan kebo, Kiai Slamet satu suro, dengan meminta barokahnya dari kotorannya. Apakah mereka semua bisa menciptakan seperti ini? Subhanallah. Sifat Allah tidak bisa disamakan. Demikian pula sifat Allah. Tidak sebagaimana orang, Pak. Saya mau tanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa artinya subhanallah, subhanallah? Maha suci. Oke. Maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Maksudnya apa? Maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Subhanallah. Apa maksudnya? Maha suci Allah dari najis? Memangnya Allah kotor sebelumnya? Atau apa? Mari kita pahami dengan baik. Subhanallah adalah at-tanzih, tanzihullahu anin naqais. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Contohnya manusia. Bapak semalam tidur? Iya. Kalau tidak tidur, sakit. Sudah sakit enggak bisa tidur. Lalu lama-lama bagaimana? Meninggal. Berarti manusia sifatnya lemah, butuh istirahat. Saya mau tanya, Allah ada istirahat? Allah ada tidur? Tidak ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wala sinatun wa la naum, tidak ada tidur. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Sempurna. Maka kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tidak bisa disamakan sifatnya dengan makhluk semuanya. Maka karena Allah mempunyai sifat sempurna. Saya dipahami? Kenapa orang di depan keris kok bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini apa ini? Bapak fahami bagaimana umat terhadap lisannya, fahamnya terhadap diri. Mereka membaca doa-doa dengan lisannya subhanallah, tapi dia membuat tandingan di hadapan Allah. Masya Allah, ya Rabb. Menangis, Pak. Menangis. Bisa dipahami semua, insya Allah, Bapak sekalian. Inilah kami. Mari, mari kita fahamkan Al-Quran terhadap bapak-bapak sekalian. Menjadikan perenungan yang dalam. Sehingga menjadikan khusyuk, khusyuk di hadapan Allah. Dan menangis dan berjalan dengan Al-Quran. Demikian pula kalaulah hari Jumat. Hari Sabtu, hari Jumat ditawarkan orang Yahudi. Pilih hari Sabtu. Ditawarkan orang Nasoro, pilih hari Ahad. Hari Jumat diberikan kelebihan. Yaitu diampuninya Jumat yang lampau dan Jumat yang akan datang. Disuruh banyak-banyak solawat. Disuruh membaca surat Al-Kahfi supaya dijauhkan dari fitnatul dajjal. Disuruh ada doa mustajabah sebelum matahari tenggelam. Dikarenakan Adam pertama, Adam diciptakan di waktu hari Jumat sebelum matahari tenggelam. Lalu akhir kehancuran alam ini. Awal orang masuk surga. Fadilah-fadilah ini diberikan tidak sebagaimana hari Sabtu dan hari Ahad. Kalaulah hari Sabtu dulu orang Bani Israel sholatnya 50 kali. Kalaulah sekarang didiskon jadi 5 kali. Dilipatkan pahalanya 5 kali 10 sama dengan 50. Umur kita pendek. Tapi amalannya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada pahala yang tidak terhingga. Kalaulah Bani Israel tadi memilih hari Sabtu sebagai hari kemuliaannya, lalu diuji melaut, banyak dapat ikan, pulang jadi apa? Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang sangat hina. Saya mau tanya, kalaulah orang sekarang hari Jumat masih di pasar, lalu pulang jadi apa, Pak? Al-Qasas. Pulang jadi apa? Masya Allah, manusia. tidak melebihi dahsyatnya kemungkaran Bani Israel. Tidaklah Bani Israel itu diberikan kemuliaan sebagaimana kaum sekarang ini. Subhanallah, mari kita menangis dengan kondisi ini. Kalaulah besok di Jawa Pos, di TV One, hari Sabtunya, hari Jumat, hari Sabtunya, atau hari ini muncul ada gambar mungkin kera-kera yang hina. Oh, ada kejadian besar. Dari pasar pulang, ternyata hari Jumat dia telah meninggalkan. Saya enggak heran. Itu berita lama. Bukan hal yang baru. Itu sudah ada terukir nasihat itu di dalam Al-Quran. Kami sudah paham itu. Itu enggak heran. Bisa difahami bapak-bapak sekalian? Ya Allah, alhamdulillah. Kalau bapak melihat, membaca Al-Quran, ada kaum Su'eb yang mengurangi timbangan. Hari ini bapak saya suruh ke pasar, adakah kaum Su'eb? Masya Allah. Kalaulah Allah Rasulullah mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnuna ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Subhanallah, ayat ini. Wailun, celaka bagi kamu, akan dimasukkan lembah jahannam bagi orang yang mengurangi timbangan. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy. Bukankah kejahatan itu terwarisi dengan kaum sekarang? Bahkan lebih dahsyat, yaitu mengambil haknya orang lain, rakyat semua, dengan korupsi. Subhanallah. Inilah kemungkaran yang sungguh dahsyat dari kacamata Al-Quran. Mari, kalaulah menimbang itu bisa satu orang yang terzalimi, bagaimana dengan korupsi? Maka Allah mengatakan, ala yadunnun, bukankah mereka mengira, annahum mab'usun, nanti dia akan dibangkitkan. Diancam sama Allah. Apa mereka itu enggak mengira, nanti kamu itu tak bangkitkan. Liyaumin adzim, pada hari kiamat nanti. Subhanallah, Al-Quran dengan tegas memberikan bimbingan dan memberikan ancaman dari perbuatan yang nista tadi di hadapan Allah, yang karena mendolimi semua manusia. Mari kita fahami Al-Quran itu. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Quran benar-benar hidup dalam hati kita, sehingga kalau kita melihat semua kenyataan kehidupan ini, tidaklah menjadikan adalah kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Makanya sebelum kami akhiri, bapak tidak akan melihat lisan kami ini dalam sebuah kenyataan. Karena lisan kami ini di atas sebuah kebenaran Nabi, maka nanti akan merajalelanya musik Homer pelacuran terringkas dengan judul kafe, ada di situ semua. Nanti musik ini tidak akan merajalela di mana-mana. Lalu pelacuran anak muda SMP sudah tak kena ya hamil, dan ini saya enggak heran. Karena kebenaran Rasulullah bahwasanya bumi ini tinggal di genggam tangan manusia. Apa itu? Internet, HP, dan yang lainnya. Memberikan efek yang luar biasa. Dan tidak ada manusia yang bisa membendungnya. Pasti akan terjadi. Siapakah yang bisa menyelamatkan diri dari itu? Tidak lain, kembali kepada lisan Rasulullah lagi. Taraktu fikum amrayni, wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku wasiatkan sebelum aku meninggal dua hal perkara. Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana? Pahami dengan baik. Semoga metode Al-Qasas inilah solusi dalam memberikan bimbingan hidayah kehidupan di akhir zaman. Di antaranya, tidak semua, di antaranya kita mau memberikan solusi dengan semua kenyataan yang ada dalam kehidupan akhir zaman ini. Makanya saya tidak heran melihat banyaknya takarrubul aswaq, pasar-pasar mendekat. Maksudnya apa? Pasar itu makin mudahnya mendekat kepada konsumen. Lalu meraja lebarnya riba, KPR-KPR di mana-mana. Tidak heran itu, karena memang kebenaran hadis sudah ada, bermunculan. Tidak heran. Lalu kedzaliman, tidak heran. Itu semua akan bermunculan. Terus dan akhlak moral manusianya tidak lebih pecah, tidak lebih rusak. Dan saya tidak heran itu. Tapi solusi akhir zaman sebenarnya adalah negeri Syam. Kebarometernya itu Suriah. Kalau Suriah sudah bergejolak seperti ini, maka menjadikan bumi yang lainnya akan rusak. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Asyam miqyasul idza fasada abiladus Syam mizan al-fasad was-shalah fi al-alamul Islam. Begitu judulnya. Biladus Syam, negeri Syam adalah barometer rusak dan baiknya negeri-negeri Islam yang lain. Begitu. Dan kami akhiri, semoga ini di antara tayangan-tayangan tadi itu adalah salah satu metodologi Al-Qasas untuk membimbing kita semua ingin menghidupkan Al-Quran dalam hati-hati kaum muslimin. Saya akhiri dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya selalu dengan apa yang kita baca terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.